Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa kulu qalan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Wa mayuti'illaha wa rasulahu faqad faza fazan azima. Amma ba'd. Fanaslakal hadithi kitabullah. Wa kharal hadithi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syaral umuri muhdathatuhah. Faina kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwati fillah al-hibah rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini, marilah sejenak kita mudzakarah, saling mengingatkan, membaca ayat, membaca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, memperhatikan penjelasan para ulama. Semoga upaya ini bisa menghidupkan hati kita, bisa menumbuhkan keimanan dalam jiwa kita. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dalam riwayat At-Tabarani, ijlisu bina nasdat imanan. Marilah duduk bersama kami untuk menambah keimanan. Pada kesempatan siang hari ini akan kita bacakan faedah dari Ibnu Qayyim rahimahullah, kita ambilkan dari kitab beliau Al-Fawaid. Dalam judul yang beliau sebutkan di sini, bab atau madam al-ajal baqiya kana rizqu atiya, bahwa selama ajal itu masih ada, ajal yaitu umur, ya, masih tetap ada nyawa terkandung badan, kana rizqu atiya, maka rizki itu akan selalu datang. Allah menjamin setiap yang hidup pasti akan Allah berikan rezeki kepadanya. Di mana Allah SWT menyatakan dalam ayatnya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah ada satu hewan melata pun di muka bumi ini kecuali Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Rezeki di sini dalam makna yang seluas-luasnya. Sungguh manusia dan seluruh makhluk ini terwujud ada tidak lain karena rezeki dari Allah SWT. Kita mengetahui Allah SWT memberikan nama Ar-Razzaq, ya, atau Razzaq dalam silsilah mubalaghah, Ar-Razzaq artinya Allah yang maha memberi, Allah yang maha mengaruniai, memberikan rizki, meliputi hambanya dengan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah menyatakan dalam ayatnya, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dialah Ar-Razzaq yang maha memberikan rizki. Ya. dalam kaidah bahasa Arab tadi telah kita singgung, razak adalah sighah mubalaghah, hiperbola dari kata razik, yang memberi rizki. Artinya sangat banyak pemberian rizki dari Allah SWT kepada hambanya, tidak terhitung, tidak terukur. Makanya Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat Allah, semuanya berkumpul, manusia seluruhnya dengan alat yang paling modern misalnya, menghitung satu-satu nikmat Allah tidak akan mampu, tidak akan sanggup. Ya. Jadi Ar-Razzaq menunjukkan bahwa semua rizki yang didapatkan oleh makhluk sekecil apapun, ya, tidak lain dari Allah SWT. Sehingga semua makhluk ini butuh kepada Allah, ya, terliputi oleh rizki dari Allah SWT. Ya, walladzi asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Terkhusus manusia, Allah menyinggung, Allah mengingatkan mereka, dialah Allah SWT yang telah asbagha ni'amahu, mencurahkan, meliputi nikmatnya, nikmat-nikmatnya, zahirata wa batinah, ya, kepada kalian yang lahir dan yang batin. Semuanya nikmat tidak terkecuali, ya, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Baik yang kita sadari dan banyak yang tidak kita mengerti, ya, tidak bisa kita kenali bahwa itu ternyata nikmat yang harus kita syukuri. Atau nikmat-nikmat yang sering kita sebutkan, terbatas makan, keamanan, kesehatan, ya. Sesungguhnya padahal nikmat itu tidak bisa dibilang satu-satu. Ya, tidak bisa disebut satu-satu. Kesehatan kalau kita mau merinci, ya, tidak akan cukup umur kita untuk menghitungnya. Ya, satu nikmat ini saja, kesehatan. Dengan fisik yang normal, badan yang sehat, ya, organ tubuh kita dari mulai yang kecil dan yang besar, dengan berbagai peran dan fungsinya, bekerja secara teratur dan sinergis. Ya. Ini tidak bisa kita cerna dengan akal kita. Ya. Bahwa ternyata nikmat itu Allah curahkan kepada kita semua. Ya. Nah, kalau kita memahami rizki secara luas seperti ini, maka semestinya seorang semakin bergantung, semakin mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak boleh dia berputus asa dari rahmat Allah. Tidak boleh dia seorang hamba mengabaikan sedikit pun dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Ar-Razzaq yang memberikan rizki. Kita baca di sini penjelasan dari Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mendekatkan analogi yang mudah sekali kita pahami, ya. Sebagaimana uslub beliau yang selalu menarik dalam pemaparan suatu masalah. Beliau rahimahullah mengatakan, "Farigh khatiraka lil hammi bima umirta bih wa la tashghilhu bima dhamina lak." Kata beliau membuka masalah ini, fokuskan pikiranmu, ya, segala yang kau miliki untuk satu tujuan yang kau diperintahkan padanya, yaitu beribadah kepada Allah SWT, dan jangan disibukkan dengan apa yang kau telah dijamin padanya, yaitu rizki. Karena kenyataannya kita terbalik. Untuk urusan makan, rizki, ya, yang terkait dengan itu, rumah, ya, kebutuhan, kehidupan keseharian, keluarga, anak istri, ya, kita curahkan segalanya. Kita peras keringat, kita banting tulang, mati-matian. Ya, padahal itu telah dijamin. Ya, itu telah terjamin. Ya, sementara perkara penting yang kita diciptakan padanya kita abaikan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini kita anggap, ya, sambil lalu saja. Ya, kita layaknya menyikapinya sebagai sambilan. Ya. Namun justru apa yang dijamin oleh Allah SWT, kita curahkan segalanya, potensi yang kita miliki, ya, pikiran, tenaga, waktu, untuk itu semua. Ini kenyataannya. Maka Ibnu Qayyim menasihati kita, coba dibalik, ya, fokuskan pikiranmu terhadap apa yang engkau diperintahkan padanya, dan jangan disibukkan dengan apa yang telah engkau dijamin padanya, yaitu rizki. Terkait dengan kalimat ini, mengingatkan kita terhadap sebuah dalil atau sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi di awal juga telah kita singgung, Allah menyatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini kecuali Allah yang menjamin rizkinya. Ya. Allah yang menjamin. Allah akan memberikan kepada makhluknya rizki-rizki itu. Hadis yang dimaksud sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan bab ini adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, juga Al-Hakim dan yang lainnya, dan dinyatakan sahih li ghairihi dalam sahih targhib oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan la tastabti'u arizqa, jangan kalian menganggap lambat datangnya rezeki. Sudah usaha, sudah segala sesuatu diupayakan, kok masih saja seret, katanya. Ya. Masih belum merubah keadaan. Ya. Padahal semuanya telah ditempuh. Kata Rasulullah, jangan anggap datang terlambat rezeki tersebut. Ya. Cobalah kita husnudzon kepada Allah SWT, berbaik sangka kepadanya, bahwa Allah akan memberi nanti pada waktu yang tepat. Ya. Allah akan memberikan kepada kita di saat kita membutuhkannya. Di mana Allah pun mengetahui, ya, seberapa kadar yang pantas untuk kita. Karena semuanya tidak lepas dari ilmu Allah yang maha luas dan hikmahnya. Bisa jadi kalau terwujud, rezeki itu bisa tercapai saat ini, apa yang kita targetkan itu bisa kita jangkau, bisa jadi malah memalingkan kita dari syukur nikmat, atau memalingkan kita dari hal-hal lainnya, menghalangi dari ketaatan dan seterusnya. Ya, itu mungkin, dan bukan hanya mungkin, banyak kasus contoh yang bisa kita lihat. Ya, sehingga semestinya kita husnuzon kepada Allah SWT ketika saat ini Allah memberikan kepada kita kadar yang ada ini. Allah Maha tahu dengan sesuatu yang paling maslahat bagi kita. Ya. Bukan kemudian suuzon kepada Allah. Ya, na'udzubillah. Ini sudah akhlaknya orang kafir, akhlaknya orang munafik. Kalau sudah suuzon kepada Allah, ini akibatnya akan parah. Dia telah terjatuh dalam satu dosa besar. Karena Allah mengatakan wa yu'adzibul munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat dhannina billahi dhannasau. Allah akan mengazab orang-orang munafik, laki-laki perempuan, orang-orang musyrik laki-laki perempuan. Kenapa? Berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semuanya tidak lepas dari hikmah dan ilmu Allah. Tidak boleh ada husnudzon, afan. Tidak boleh ada suudzon, buruk sangka kepada Allah SWT. Termasuk datangnya rizki. Jangan menganggap lambat. Ya. Fainahu lam yakun abdun liyamut hatta yablagha akhira rizqihi. Karena tidak ada satu hamba pun yang mati kecuali dia akan sampai kepada akhir rizki yang telah ditetapkan. Tidak akan ada hamba mati kemudian rizkinya sisa sekian persen, gak akan mungkin. Hamba yang mati akan menyempurnakan rizkinya. Ya. Hatta yablugha akhir rizkihi akhir rizkin huwalah yang telah ditetapkan untuknya. Fajmilu fit talab, maka perbaguslah dalam mencari rizki. Ya, dengan cara-cara yang halal, usaha yang diizinkan, ya, menghindari perkara yang haram. Usaha-usaha yang lahiriah itu ditempuh setelah usaha yang maknawi tentunya, yaitu tawakal kepada Allah, doa, menguatkan keimanan dan ketakwaan. Ini sebab yang paling besar, jangan diabaikan. Justru inilah faktor utama seorang untuk mendapatkan karunia dari Allah, rizki darinya. Ya, karena Allah mengatakan Allahu waliyul ladzina amanu, Allah lah walinya orang-orang yang beriman, akan mencukupi, akan melindungi, akan memberikan kebutuhan-kebutuhannya, yaitu kebutuhan orang yang beriman tersebut. Ya, jadi semestinya tidak mengabaikan sebab yang lahiriah, atau tidak apa? Naam, tidak bersandar hanya kepada sebab lahiriah, namun ya, menguatkan sebab maknawi dahulu. Ya, wa mayattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sangat jelas Allah menyatakan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ya, jagalah Allah, Allah dapati, engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Termasuk memberikan solusi dari berbagai problema, termasuk memberikan rezeki dari kesempitan-kesempitan hidup. Ya. Nah, ini sebab maknawi dan sebab hissi harus diwujudkan. Ya, tawakal, iman, takwa dan seterusnya. Fajmilu fit talab, carilah dengan cara yang baik. Ya. Akhdul halal wa tarkul haram, dengan mencari yang halal, ya, melaksanakan yang halal, sebab-sebab yang halal, yang baik, dan meninggalkan yang haram. Ya. Dalam riwayat yang lain maknanya mirip, ya. Disahihkan oleh Asy'ari Al-Albani dalam As-Shahihah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan di akhir lafadz hadis itu, sebelumnya mirip ya, beliau mengatakan fa innallaha la yudriku ma indahu illa bi ta'atih, karena apa yang ada di sisi Allah itu tidak bisa dicapai dengan kecuali dengan ketaatan kepadanya. Kita mengharapkan rizki karunia dari Allah SWT. Di awal tadi telah kita singgung bahwa rizki itu datang dari Allah. Ya, semua bentuk rizki ya hanya Allah yang mampu memberikannya. Nah, sehingga kita pun harus meminta hanya kepadanya, ya, tidak kepada selain Allah. Maka Rasulullah mengatakan, ya, apa yang ada di sisi Allah SWT ini tidak akan didapatkan kecuali dengan ketaatan kepada Allah SWT. Ya, jadi ternyata rezeki telah dijamin. Maka mestinya sesuatu yang paling penting kita diperintahkan kepadanya, yaitu ibadah, ya, mentauhidkan Allah. Ini yang harus kita fokuskan. Ya, ini yang kita fokuskan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan dalam riwayat At-Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Anas bin Malik, ya, radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan, Faman kanatid dunya hammahu syatatallahu syamlahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi dunya illa ma qadiralah. Siapa yang dunia itu adalah tekadnya, tujuannya, syatatallahu syamlahu, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, dan Allah jadikan kefakiran di antara kedua matanya, ya, hatinya gersang, jiwanya kering, terus merasa kurang dan kurang, ya, miskin. Allah jadikan kemiskinan di antara kedua matanya. Walam yatih dunya illa ma qudiralah, dan tidaklah dunia ini datang menghampiri dirinya kecuali yang telah Allah tetapkan untuknya. Sebaliknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wa man kanatil akhiratu hammahu," dan siapa yang akhirat adalah tujuannya, tekadnya, "jama'allahu syamlahu," Allah akan bulatkan tekadnya. Ya. "Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi," Allah jadikan kekayaan itu dalam hatinya dengan qanaah, dengan merasa cukup terhadap pemberian Allah SWT, bersyukur, bersabar terhadap kekurangan yang ada. Kaya hatinya, bahagia, tenang jiwanya. Ya. "Wa atathu dunya wa hiya raghimah," dan dunia ini akan datang menghampiri dalam keadaan memaksa untuk diambil. Ya. Dunia yang akan menghampiri. Ini orang yang tekadnya untuk akhirat. Ya. Ini menegaskan, semuanya ini menegaskan apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kalimat tadi itu. Ya, fokuslah kepada apa yang kalian diciptakan padanya. Ya, dan jangan tersibukkan dengan apa yang kalian telah dijamin padanya. "Fana rizqa wal ajal qarinan," kata beliau. Sungguhnya rizki dan ajal itu saling mengiringi atau beriringan. "Madmunan," keduanya telah terjamin. Ya. "Famadama al-ajalu baqiya kana rizqu atiya," maka selama nyawa masih dikandung badan, rizkinya itu akan datang. Ya. Selanjutnya beliau di sini akan menggambarkan, ya, dengan analogi yang mudah kita fahami. "Wa idza sadda 'alaika bi hikmatihi tariqan min turuqihi fataha lak bi rahmatihi tariqan anfa'alaka minhu." Seandainya Allah menutup kepadamu dengan hikmahnya, ketika Allah dengan hikmahnya, jadi semuanya tidak lepas dari hikmah Allah. Makanya kita harus husnudzon tadi kepada Allah setiap saat, setiap waktu. Ketika Allah dengan hikmahnya menutup satu jalan, usaha ini gagal, ya, buntu, tidak ada jalan keluar. Ya. "Wa idza sadda 'alaika bi hikmatihi tariqan min turuqihi," menutup satu jalan. "Fatahalak bi rahmatihi," Allah akan membuka dengan rahmatnya, "tariqan anfa'alaka minhu," Allah akan buka jalan yang lebih bermanfaat. Walaupun kadang nalar kita tidak menjangkau, karena kita yang kurang sabar, karena kita terlalu cepat berkesimpulan, kadang gak bisa memahami itu, bahwa apa yang Allah pilihkan ini lebih baik daripada target-target yang lalu yang pernah kita miliki. Kadang kita gak bisa mencerna itu. Ya, kita terlalu terburu-buru untuk menilai. Ya, itu seringnya. Nah, ini kita harus pahami bahwa ketika Allah menutup satu pintu, pasti Allah akan buka pintu yang lain yang lebih bermanfaat. Lebih bermanfaat. Ya. "Fata'amal halal janin," kemudian beliau menggambarkan, perhatikan keadaan janin, bayi yang masih dalam kandungan, janin. "Ya'tihi ghida'uhu wa huwa ad-dam min tariqin wahidah wa hiya surrah." Makanan datang, rizkinya datang dari satu jalan. Ya. Dari satu jalan, yaitu darah dari pusarnya. Ya. Dari pusarnya. Ini dari satu jalan saja, bayi. Ya. "Falamma kharaja min batnil um," kemudian ketika keluar dari perut ibunya, Allah tutup jalan rizki ini. "Wan qata'at tilkat tariq," dan tertutup pintu makanan dari perut ini, dari pusar. "Fatahlahu tariqan isnain," Allah buka dua jalan. Ya. wa ajralahu fihi marizqan atyab walad ya walazu min al-awwal labanan khalisan saighan. Ya, Allah buka dua jalan ya, yang dari dua jalan tersebut Allah berikan rezekinya yang lebih nikmat, lebih baik. Ya, kalau tadi itu berupa darah, sekarang susu yang segar. Ya, yang murni yaitu ASI. Ya, Allah berikan dari dua jalan. Ya. Ternyata ada ibrahnya. Ya, ternyata ada pelajaran kalau kita memperhatikan segala kejadian dalam sekitar kita. Ya, Allah tutup satu pintu, Allah buka dua pintu yang lebih baik, yang lebih bermanfaat. Wa idza tammat muddatur radha wa qata'at at-tariqan bil fitam. Kemudian ketika sempurna masa penyusuan 2 tahun, kemudian terputus dua jalan itu dengan disapeh. Iya. Asinya terputus. Fataha tariqan arba'ah. Allah turukan arba'ah. Allah membuka 4 pintu. Ya, Allah membuka 4 pintu rizki. Akmal minhuma, yang lebih sempurna. Tu'amani wa syarabani, dua makanan dan dua minuman. Ya. Apa itu? Kata beliau, fatu'amani minal hayawanan, hayawan wan nabat. Makanan itu bisa nabati atau hewani. Ya, sayur mayur, buah-buahan, ya, makanan. Dan juga daging-daging, ya, dari hewani. Wa syaraban minal miyah wal alban, juga minuman, dua minuman yaitu air dan susu. Ya, dan segala bentuk benda cair yang halal yang nikmat diminum. Wa may yudhafu ilaihi ma minal manafi' wal malad, dan apa yang ditambahkan dari keduanya, kenikmatan dan kelezatan. Banyak sekali kenikmatan-kenikmatan itu. Ya. Tertutup dua jalan, maka akan terbuka 4 jalan. Kemudian beliau masih memberikan gambaran kepada kita yang ini hampir tidak pernah terfikirkan oleh kita. Ya, karena kita memang sibuk untuk urusan dunia saja. Jadi untuk bertafakur terhadap karunia Allah SWT, nikmatnya, ya, ini kita terlalu sibuk untuk itu. Ya. Beliau menjelaskan kepada kita, faidha mat, kemudian ketika mati, in qata'at anhu hadhi turuq al-arba'ah, terputus 4 jalan rizki ini. Lakinahu subhanah fatahalahu in kana sa'idan turuqan samaniyah. Ketika terputus 4 jalan, kepada hamba yang berbahagia, kepada hamba yang mewujudkan tauhid, beribadah kepada Allah SWT, Allah membuka untuknya 8 pintu. Ya. Wahia abwabul jannah ats-tsamaniyah, yaitu 8 pintu surga. Pertamanya 1, 2, 4, sekarang 8. Ya. Yadkhulu min ayyihi masya. Dia boleh masuk dari pintu manapun yang dia kehendaki. Ini ketika dia sebagai hamba yang mewujudkan penghambaan dirinya kepada Allah. Mereka yang bersyukur kepada Allah SWT, ya, yang fokus terhadap apa yang dia diciptakan padanya itu. Wahakadha Ar-Rabbu Subhanah, kata beliau rahimahullah, demikianlah Allah Subhanahu wa taala. La yamna' 'abdahu al-mu'min syai'an minad dunya illa wa yu'tihi afdhala minhu wa anfa'lahu. Demikianlah Allah. Tidaklah Allah menghalangi hambanya mukmin di dunia ini suatu, ya, kecuali Allah akan mendatangkan yang lebih afdol dan lebih bermanfaat baginya. Ya. Allah menghalangi dari perkara-perkara yang haram, ya, maksiat. atau khamar Allah haramkan. Ya. Maka Allah memberikan solusi. Banyak sekali minuman yang Allah halalkan, yang tidak merusak akal, yang tidak merusak tubuh. Ya. Allah berikan minuman yang sehat, yang bergizi, yang bermanfaat. Susu, madu dan yang lainnya. Ya, walaisa dzalika lighairil mu'min. Hal ini tidak untuk seorang mukmin atau di surga. Ya. Allah halangi untuk seorang mukmin khamar. Maka nanti di surga Allah SWT akan berikan khamar kepada seorang orang, kepada orang mukmin, ya. Khamar yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Tidak mengganggu akal, tidak mengganggu tubuh. Ya. Tidak bisa dibayangkan, hanya sama namanya namun beda hakikatnya. Karena di surga itu tidak bisa dijangkau oleh khayalan sekalipun. Ya. Angan-angan manusia, imajinasi mereka itu membayangkan sebuah kenikmatan tidak akan bisa menjangkau kenikmatan surga. Ya. Jadi ketika mereka menjaga diri dari perkara yang haram di dunia ini, maka Allah nanti akan ganti di akhirat dengan yang lebih nikmat dan lebih bermanfaat. Makanya dalam kaidah dikatakan man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Siapa yang menjaga meninggalkan sesuatu karena Allah, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, ya, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Ya, dia tinggalkan khamar di dunia, maka Allah ganti nanti di akhirat. Dia jaga pandangannya dari perkara yang haram di dunia. Ya, dia batasi penglihatannya, maka Allah akan ganti nanti di akhirat dengan penyejuk mata, para bidadari yang menyenangkan. Ya, ketika dia menjaga kemaluannya di dunia dari hal-hal yang haram, ya, Allah pun nanti akan berikan di akhirat kenikmatan yang tidak akan bisa dihayalkan di dunia ini. Ya. Sehingga sebatas atau sejauh mana seorang hamba ini berlebih-lebihan dalam perbuatan maksiat, ya, perbuatan-perbuatan yang haram, maka sejauh itu pula dia akan terhalangi di akhirat. Mana penjelasan ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Raudatul Muhibbin. Ya. Sejauh mana dia melampiaskan syahwatnya di dunia, maka sejauh itu pula dia akan terhalangi di akhirat. Nah, ini bukti bahwa ketika Allah SWT menghalangi dari hambanya sesuatu di dunia ini, ya, pasti Allah akan memberikan hal lain yang lebih afdal dan lebih bermanfaat. Fa'innahu yamna'uhu al-haddal adna al-khasis wala yardha lahu bih. Allah ini menghalangi hambanya dari bagian yang sedikit, yang rendah, yang murahan. Allah tidak ridha untuk hambanya yang mukmin. Dunia ini, ya, kemewahannya, ya, kenikmatannya, Allah tidak meridainya untuk seorang mukmin. Ya, ini kenikmatan dan kelezatan yang kemudian memalingkan dari ketaatan. Ya. Sebagaimana orang-orang kafir, ya, Allah mengatakan waladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wa naru mathwal lahum. Adapun orang kafir, mereka bernikmat-nikmat dan makan minum sebagaimana binatang. Ya, tidak mengetahui aturan, tidak mengenal batasan-batasan agama. Ya, maka Allah mengatakan wa naru mathwal lahum. Maka neraka bagian dari mereka. Terhalangi dari kenikmatan-kenikmatan di akhirat nanti. Ya, dari kenikmatan bersama istri, kenikmatan makan, minum, ya, kesejukan. Ya, karena telah dihabiskan di dunia. Ya. Akhirnya terhalangi di akhirat. Liutiyahu al-haddul a'la an-nafis, agar Allah nanti bisa memberikan kepada hamba ini bagian yang tinggi dan berharga. Ya. Ini mestinya kita pahami. Ya, namun kenyataan adalah sebagaimana yang Allah firmankan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Namun kalian lebih mencintai dan mendahulukan kehidupan dunia. Ya, sementara akhirat itu lebih kekal dan lebih baik, lebih baik dan lebih kekal. Ya. Ini mayoritas manusia. Padahal dalam banyak ayat, banyak hadis, Allah telah menerangkan sejelas-jelasnya tentang hakikat dunia, ya, dan hakikat akhirat. Ya. Orang yang paling beriman, paling yakin, paling mengerti, kemudian beriman, maka akan bisa bersikap dengan bijak. Ya. Kita sepakat bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling mengerti hakikat dunia dan hakikat akhirat. Dia yang paling mengimaninya. Ya, bahkan beliau telah melihat surga, telah melihat neraka. Ya. Sehingga semestinya nasihat-nasihat beliau, ya, ini kita perhatikan dan kita pegangi. Ya. Bagaimana sisi kehidupan beliau di dunia ini setidaknya menjadi teladan bagi kita semua. Ya. Contoh yang diikuti, bagaimana beliau kesehariannya. Atau Barani meriwayatkan dari sahabat Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Targhib, ma syabi'a An-Nabi sallallahu alaihi wasallam syabataini hatta faraqad dunya. Rasulullah tidak pernah kenyang dua kali dalam sehari, ya, fil yaum atau fi yaumin, sampai beliau meninggalkan dunia ini. Ya. Ini beliau. Artinya setidaknya ada informasi bagi kita di sini, ya, bahwa beliau yang paling paham terhadap dunia, begitulah sikapnya dan keadaannya terhadap dunia ini. Ya. Lain lagi apa yang disebutkan oleh Al-Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Targhib dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma, radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Dakhalna 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yanamu 'alal hasir. Kami pernah masuk bersama Rasulullah, ketika itu beliau sedang berbaring di atas tikar. Faidal hasiru qad athara fi janbihi. Ternyata tikar itu telah membekas di punggung beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Fakulna ya Rasulullah, hal naj'alu laka wita'an? Hal naj'alu laka wita'an? Ya Rasulullah, sudikah kiranya Anda kami jadikan, kami buatkan kasur? Ya, maukah Anda kami jadikan tempat tidur yang nyaman? Ya. Faqala sallallahu alaihi wa sallam, mali wali dunia, ma'ana fi dunia illa karakibin istadala tahta syajaratin sumaroha wa tarakaha. Jawab beliau adalah, apa urusanku dengan dunia? Tidaklah aku di dunia ini kecuali karakibin, seorang yang sedang berteduh, seorang yang sedang dalam perjalanan. Ya. Rakib dalam safar. Kita semua safar. Ya. Nah, beliau mengatakan istadala tahta syajaratin, kemudian berteduh di bawah sebuah pohon, itulah dunia. Singgah di bawah pohon ini. Ya, kita belum sampai ke tujuan ini. Dalam perjalanan kepada Allah SWT di kampung kita yang sesungguhnya. Ada dua tempat di sana. Ya. Kita akan menempati salah satunya. Nah, kita sedang safar. Kata Rasulullah, di dunia ini kita ibarat berteduh di bawah pohon karena letih dan capeknya. Ya, penat dalam perjalanan. Ya, mengumpulkan apa? Bekal, yaitu kekuatan memulihkan kembali tenaga. Ketika dirasa cukup, sumaroha wa torakaha, kemudian berangkat meninggalkan dunia ini. Ya, ini sikap beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap dunia. Ya, dan bagaimana usaha beliau terhadap akhirat, seluruh waktunya ya untuk akhirat. Nah, ini gambaran orang yang paling berilmu tentang hakikat dunia dan akhirat. Bagaimana mensikapinya? Ya. Kalau kita ya dalam urusan dunia ini seringnya mengembalikan suatu masalah kepada ahlinya. Kita sakit, kita tanyakan konsultasi kepada dokter ahli. Ya. Menyarankan ini dan itu kita ikuti. Ya, tidak mau sedikit pun melanggar. Ya. Khawatir terjadi sesuatu yang tidak baik pada diri kita. Ini urusan dunia. Ya, kita selalu konsultasi kepada pakarnya, kepada ahlinya. Nah, inilah dunia dan akhirat, ya, kehidupan kita yang sungguhnya telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun jangan salah paham, tidak bukan artinya di sini tidak boleh sama sekali mengambil dunia, tidak. Ya. Bukan berarti tidak boleh menikmati dunia, bukan seperti itu. Namun kata beliau tadi di awal telah disinggung, jangan menyibukkan dari akhirat. Ya. Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh At-Tabarani menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Targhib, "Ad-dunya halwatun khadiratun." Dunia ini manis dan hijau. "Faman akhadha bihaqqiha burika fiha." Burika fiha, burika lahu fiha. Siapa yang mengambil dengan cara yang benar, ya, maka dia akan diberkahi. "Warubba mutakhawwidin istahat ilai nafsuhu laisa lahu fil akhirati ilan nar." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan berapa banyak orang yang tenggelam dalam dunia ini, ya, selalu melampiaskan apa yang diinginkan oleh jiwanya, memperturutkan hawa nafsu, laisa lahu fil akhirati ilan nar. Tidak ada bagiannya di akhirat ini kecuali neraka. Jadi kalau kita mengambil dunia ini dengan cara yang benar, ya, dengan cara yang halal, ya, tidak membuat sombong, ya, ditunaikan haknya, zakatnya, ya, tidak ujub dan bangga diri, namun menyerahkan atau mengembalikan keutamaan ini kepada Allah SWT, ya, dan seterusnya, nah ini tidak diharamkan, ya, boleh-boleh saja. Makanya tadi dalam hadisnya Jabir dikatakan, ya, ahdul halal atau tarkul halal, ahdul halal atau tarkul haram, ya, fajmilu bitolak, mencari rezeki dengan baik, yaitu mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. Kemudian qala rahimahullah, wal abdu lijahlihi bima salihi nafsihi. Sementara hamba, karena bodohnya dia terhadap maslahat dirinya, wajahlihi bikarami rabbihi wa hikmatihi wa lutfihi. Dia, hamba ini bodoh terhadap maslahat dirinya. Ya. Di satu sisi, dia juga bodoh terhadap karunia, kedermawanan, kasih sayang dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dua sebab ini, la ya'rif at-tafawuta bainama muni'a minhu wa bainama udkhira lahu. Dia enggak tahu, tidak mengerti perbedaan hakikat antara yang dia dihalangi darinya dan apa yang telah disiapkan untuknya. Manusia karena bodohnya diri, rezeki dan semuanya itu tidak lain adalah satu bagian dari makhluk pertama sampai makhluk terakhir. Ya. Dan Allah simpan yang 99 untuk kaum mukminin nanti di surga. Ya. dari satu bagian ini, ya, satu bagian rahmat ini, makhluk semuanya berkasih sayang. Tadi induk kambing kepada anaknya, sudah ada berapa miliar kambing dengan anaknya, manusianya, dan seluruh hewan-hewan yang ada, mereka berkasih sayang, ya, mereka mendapatkan rezeki. Itu bagian dari satu rahmat, ya. Kemudian Allah simpan yang 99 untuk hambanya yang beriman, yang bertakwa kepada Allah SWT. Ini gambaran, gambaran yang akan membantu kita untuk bisa memahami antara dunia dan akhirat. Ya, semoga bisa membantu kita untuk memahami bagaimana hakikat dunia dan akhirat. Ya, selanjutnya kita bisa bersikap dengan benar. Ya, dalam hadis yang lainnya dari Mustawrid Akhu Bani Fihrin عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أسبوعه في اليم فلينظر بما يرجع وأشار يحيى بن يحيى بأسبوعه. Dunia ini, kenikmatan seluruh dunia ini dibandingkan dengan akhirat, tidak lain permisalannya seperti kalian masukkan jarinya ke samudra yang luas, ya, kemudian kalian angkat kembali, lihat air yang menempel di jari tangan itu seluruh nikmat dunia, kemudian samudra yang luas itulah Allah siapkan nanti untuk hambanya di surga, ya. Nah, hadis semacam ini dan yang semakna semoga mendorong kita untuk bisa bersikap dengan semestinya antara dunia dan akhirat. Tadi dikatakan bahwa karena kebodohan hamba terhadap masalah dirinya dan kebodohan terhadap karunia dari Allah SWT, akhirnya dia tidak faham. Ya, ini yang tidak boleh. Ya, kenapa? Ya, tidak mengerti pula apa yang telah Allah siapkan di akhirat. Bal huwa mula'un bihubbil ajil wa in kana dani'an wa biqillati raghbah fil ajil wa in kana 'aliyan. Bahkan manusia menjadi sangat cinta, yaitu gila dunia dengan kenikmatan yang segera walaupun rendah. Ya. Begitu cinta, begitu senang dengan kenikmatan yang begitu rendah. Karena apa? Kontan. Karena segera, langsung dinikmati, nyata ada di depan mata, ya. Dan sedikit sekali keimanan, keinginan dengan apa yang nanti, ya, yang akan datang, yang Allah persiapkan di akhirat, walaupun itu kenikmatan yang tinggi, mulia. Walau ansofal abdu rabbahu wa anna lahu dhalik, seandainya seorang hamba ini bisa bersikap adil, dan dia tidak akan mungkin bisa bersikap adil, ya, la'alima ana fadlahu alaihi fima mana'ahu minad dunya walazatiha wa na'imiha a'zam min fadlihi alaihi bima atahu min dhalik. Kalau seorang hamba ini bisa bersikap adil, dia akan tahu bahwa keutamaan Allah SWT, keutamaan Allah pada apa yang hamba itu dihalangi darinya berupa kenikmatan dunia dan kelezatannya, ya, itu di sana mengandung keutamaan Allah yang lebih besar, ya, lebih agung. Sekarang seorang hamba dihalangi dari zina misalnya, atau dari khamar, ya, Allah haramkan itu kepada hambanya. Kalau dia merenung, memikirkan, sesungguhnya dia menghindari dua jenis maksiat ini, ada karunia yang besar, keutamaan dari Allah SWT. Dengan menghilangi atau menghindarkan diri dari khamar, dia akan terjaga akalnya, akan sehat fisiknya. Ya, dengan menjauhi zina, ya, demikian pula akan terjaga kehormatannya, kemuliaannya. Ya. Keutamaan karunia dibalik itu semua lebih besar. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala fama manahu illa liyutiyahu. Apalagi nanti di akhirat ya. Ini kita berbicara di dunia. Ya, apalagi nanti pahala yang telah Allah siapkan di akhirat di surganya. Maka tidaklah Allah menghalangi hambanya illa liyutiyahu, kecuali agar Allah nanti memberi. Allah halangi di dunia, Allah akan beri yang nanti di akhirat. Walabtalahu illa liyafiyahu. Allah tidaklah Allah menguji, memberikan musibah untuk hambanya kecuali untuk memberikan afiyah, keselamatan. Allah segerakan dengan berbagai musibah di dunia untuk Allah selamatkan nanti di akhirat. Ya. Idza aradallahu bi 'abdi khairan ajjalalahu bil 'uqubati fid dunya. Dalam hadisnya Anas riwayat Tirmidzi, Rasulullah mengatakan ketika Allah menginginkan kebaikan, ya, Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Allah berikan hukuman musibah agar nanti di akhirat dia selamat. Ya, padahal tidak ada bisa dibandingkan antara musibah yang ada di dunia dengan musibah yang di akhirat. Tidak bisa dibandingkan. Ya, terlalu ringan musibah di dunia ini dibandingkan dengan kengerian azab di neraka. Ya, Allah memberikan ujian, ibtila, musibah dan cobaan agar hamba itu mendapatkan afiyah, keselamatan. Wala imtahanahu illa liyusafiyahu. Allah tidaklah Allah mengujinya kecuali untuk membersihkan hamba itu. Wala amatahu illa liyuhyahu. Tidaklah Allah mewafatkan hamba kecuali untuk menghidupkannya. Ya. Wala akhrajahu ila hadiddar illa liyata'ahba illa liyata'ahba minha lilqudum 'alaihi. Tidaklah Allah keluarkan dari dunia ini kecuali untuk bersiap, ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa wal yasluk at-tariq al-musil ilaihi, maka hendaknya setiap hamba menempuh jalan yang akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menutup faedah ini dengan dua ayat dalam Al-Furqan. Ja'ala layla wan nahara khilfatan liman arada yadhakkara aw arada syukura. Allah menjadikan siang dan malam ini silih berganti, ya, untuk orang yang menginginkan ingat, ya, yaitu orang yang bisa mengambil pelajaran, ya, tentang pergantian hari ini, ya, tidaklah berlalu detik, menit, jam, hari, minggu, bulan dan tahun kecuali perjalanannya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Au arada syukura, atau yang menginginkan untuk bersyukur. Dia gunakan seluruh waktu ini untuk bersyukur terhadap nikmat Allah yang tidak bisa dibatasi, tidak bisa dihitung oleh manusia. Ya. Fa badzalimuna illa kufura. Ya. Namun orang-orang zalim ini tidak menginginkan, ya, kecuali kekafiran. Enggan orang-orang zalim kecuali kekafiran. Ya, mengingkari nikmat Allah SWT. Tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dalam mana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Demikian faedah yang bisa kita bacakan dari Ibnu Qayyim rahimahullah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.